Fastaqbiluha wa fataqbaluha. Wa mal farq bainahuma? Mal farq bainahuma? Ha? Fastaqbiluha amr wa fastaqbaluha al-madi. Idzan al-awwal amr wa thani khabar. Thani khabar. Ka'anna rawi yaqul kemudian mereka pun begitu atau mereka tadinya menghadap maka mereka pun menghadap ke Ka'bah fastaqbaluha aina al-mashhur amr wal khabar ha khabar atau amr al-mashhur al-amr wal afsah al-amr hadha islah ini ralat dari yang kemarin paham bahwa yang lebih masyhur dan lebih afsah fastaqbiluha bil kasr bil kasr walau hunaka riwayah bil fath lakin al kasrah ashhar min al fath baik kemarin hanya karena membacanya dengan harakat yang salah maka bukan min tapi saya baca man fatahaha. Sayyid wal ashhar man fatahaha. Padahal harusnya ashhar min fathiha. Hadha barakallahu fikum dalil ala anna man kana shaykhuhu kitabuh qatauhu akthar min sawabih. Siapa yang gurunya hanya kitabnya maka kesalahannya bisa lebih banyak daripada kebenarannya. Maka kita harus dengar pula dari masyayikh wal ulama, ngaji dari mereka, tanyakan pada mereka. Enam. Kama fi syarah Sahih Muslim An-Nawawi, sebagaimana dinukil pula dalam syarah Sahih Muslim An-Nawawi. Lafadznya berbunyi bil kasri afsah wal ashhar wa ashhar min fathiha wa ashhar dan lebih terkenal lebih masyhur daripada fathah. Ketika membacanya wa ashhar man fatahaha yang lebih masyhur daripada orang yang memfathahkan. Ini jadi jauh. Baik, wa kadzalika al hadis alladhi ma'ana al an al hadis as-sabi' wa as-sittun عن أنس ابن سيرين قال استقبلنا أنسا ابن مالك تياتي berbeda dua Anas ini yang satu Anas ابن مالك مشهور صحابة والأول أنس ابن سيرين ابن مولى أنس ابن مالك أنانيا مولى مولانيا أنس ابن مالك عن أنس بن سيرين قال استقبلنا الأنس رضي الله تعالى عنه حين قدم من الشام dari Anas bin Sirin dia berkata kami menyambut istiqbal dari kata istiqbal yakni menyambut kedatangan seseorang kali ini Anas bin Malik رضي الله تعالى عنه hina qadima minas syam. Sama semua catatan kalian? Atau ada yang enggak pakai min? Hah? Karena dalam Sahih Muslim tidak pakai min. Hina qadima syam. Hina qadima syam. Wa sahih bi itsbat min. Yang lebih sahih adalah dengan kata min. Dan itu akan merubah makna yang sangat jauh. Hina qadima minasyam ketika datang dari Syam. Berarti pulang dari Syam. Kalau tanpa min, berarti ketika datang ke Syam. Mana yang benar? Yang satu ketika datang ke Syam. Kami menyambut Anas bin Malik ketika datang ke Syam. Atau kami menyambut Anas bin Malik ketika datang dari Syam. Tinggal tanya. Beliau menyambutnya di mana kan begitu. Wa hadza thabit fi Baghdad. Baghdad Syam atau bukan Syam? Bukan Syam. Berarti jelas yang benar datang dari. Berarti sahih Muslim bisa dhaif dong? Bukan dhaif. Hadisnya sahih. Tetapi lafaz yang ini yang lebih sahih daripada apa yang ada pada sahih Muslim. Baik. 6. Lafaz qadima minasyam. Karena yang tanpa min akhirnya terkesan malah datang ke Syam. Kami menyambut Anas bin Malik ketika datang ke Syam. Sedangkan mereka menyambutnya di mana? Di Baghdad. Irak. 6. Adapun An-Nawawi dalam syarah sahih Muslim memiliki pendapat unik juga. Beliau menyatakan sahih Muslim pun sahih. Ini lafaz dalam sahih Muslim pun benar. Tetapi di sana maksudnya, kami menyambut Anas bin Malik ketika pergi ke Syam. Kami sambut pulangnya. Begitu. Kami sambut pulangnya ketika dia pergi ke Syam. Berarti al-mahdhuf hina ruju'ihi atau fi ruju'ihi hina qadima Syam. Berarti kata Nawawi rahimahullah dalam syarah sahih Muslim bahwa kami menyambut Anas bin Malik ketika pulangnya, ketika beliau pergi ke Syam, hina qadima Syam. Ketika pulang, ketika dia datang ke Syam. Artinya ketika pulangnya dari pergi ke Syam. Begitu. Ala kulli hal, ada di situ nau' min at-takalluf. Tetapi as-sahih, as-sabit, huwa bi-ithbati min qadima min as-syam. Falaqinahu. Maka kami pun menemui beliau di daerah Ain al-Tamr. Daerah yang dulu pernah terjadi perang, jihad fisabilillah, yang perang yang dijuluki dengan Waq'at Ain al-Tamr di masa khilafah Umar bin Khattab. Waq'ah syadidah, peperangan yang dahsyat di Ain al-Tamr. Banyak korban para sahabat di sana. Radiyallahu ta'ala anhu wa radahum. Kata Anas bin Sirin, fara'aituhu yusalli ala himarin. Aku lihat beliau salat di atas keledainya. Wa himar al-dhakar minal humur. Al-dhakar minal humur. Yang jantan dari keledai. Sebab yang betina tidak disebut dengan himar. Disebut dengan atan. Nanti akan ada hadis yang menyebutkan atan. Ketika Abdullah bin Umar di atas atan memasuki antara saf dengan saf. Akan datang insyaAllah hadisnya. Baik. Idan himar al-dhakar minal humur. Wajhuhu min dal janib. Tetapi wajahnya ke sisi ini. Maksudnya tidak ke arah kiblat. Ya'ni an yasaril qiblah, justru ke kirinya kiblat. Kalau kiblatnya ke sana, kirinya ke sana. Wa wajhu minha min dal janib. Wajahnya ke arah sana, ke kirinya kiblat. Faqultu, maka aku katakan, manil qail? Hah? Anas ibn Sirin. Liman? Li Anas ibn Malik. Ra'aituka tusalli li ghairi al-qiblah. Aku melihat engkau salat tidak ke arah kiblat. Faqala, maka dijawab oleh Anas ibn Malik, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ma fa'altuhu. Kalau saja aku tidak melihat Rasulullah SAW melakukannya, aku pun tidak akan melakukannya. Kalau aku tidak melihat Rasulullah SAW melakukannya, aku pun tidak akan melakukannya. Artinya beliau melakukan karena beliau melihat melakukannya. Wa hadza aidan hadis fi bab al-qiblah wa fi mawdu' salah ala rahilah ala ghairi al-qiblah. Berarti mirip dengan yang mana? Hah? Taib hadis man? Abdullah ibn Amr atau Abdullah ibn Umar? Abdullah ibn Umar. Hadis yang pertama kan? Taib. Sehingga beberapa ulama menyatakan kalau saja Al-Maqdisi meletakkan hadis ini pada yang kedua, mungkin akan nyambung dengan hadis pertamanya. Karena hadis pertama hadis Ibnu Umar yang naik atau di atas kendaraan dan menyatakan aku melihat Rasulullah SAW melakukan seperti ini, maka aku melakukan mirip dengan hadis Anas ini. Sah? Artinya sekedar menyatakan bahwasanya wal aliyak yang lebih pantas kalau hadis ini bukan yang ketiga. Ini kan hadis ketiga dalam bab. Dalam bab hadis ini hadis yang ketiga. Hadis pertama hadis Abdullah bin Umar, hadis kedua hadis Abdullah bin Amr, dan hadis ketiga hadis Anas bin Malik. Ternyata ini hadis mirip dengan hadis yang pertama. Semestinya atau sepantasnya hadis Abdullah bin Umar dulu, kemudian hadis Abdullah maksudnya Anas bin Malik, baru kemudian hadis Abdullah bin Amr. Baik, labas. Wal haditsu an Anas bin Sirin. Disebutkan di sini Anas bin Sirin. Huwa akhul Imam al-Kabir wat tabi'i asy-syahir Muhammad bin Sirin. Dia saudaranya Muhammad bin Sirin, seorang imam besar, seorang tabi'i syahir. Wa Muhammad bin Sirin asbat min Anas ibn Sirin. Ini kan saudara Anas ibn Sirin dengan Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin asbat. Asbat artinya lebih sabit, lebih kuat hafalannya, lebih terpercaya daripada Anas. Wa Sirin maula Anas ibn Malik. Ketika melahirkan anaknya yang bernama Anas ini, beliau bawa kepada Anas bin Malik, didoakan dan diminta untuk diberi nama dengan nama Anas. Maka ini namanya sama dengan bekas tuannya. Dan memang mereka, masya Allah, antara maula dengan maulanya, antara seseorang dengan maulanya, sudah betul-betul seperti saudara. Karena itu hubungan saudara yang kuat setelah nasab, setelah radha'ah, baru hubungan wala. Hubungan wala. Hubungan wala adalah perwalian. Dan itu bekas budaknya yang dimerdekakan, maka walanya untuk yang memerdekakannya. Kalau sampai enggak punya ahli waris, maka walinya yang mewariskannya. Seperti itu. Artinya dia punya hubungan wala. Sehingga beliau ketika memiliki anak mendatanginya dan meminta didoakan dan kemudian dinamakan dengan nama yang sama yaitu Anas. Sehingga jadilah Anas ibn Sirin. Apakah punya saudara lain? Ada. Beberapa saudara. Hanya saja yang paling asbat, yang paling thiqah adalah Muhammad ibn Sirin. Kemudian Anas ibn Sirin. Ada lagi saudaranya yang bernama Ma'bad ibn Sirin. Yu'raf wa yunkir. Riwayatnya begitu. Kadang gini, kadang gitu. Yu'raf wa yunkir. Punya saudara lagi Yahya ibn Sirin. Wadah da'if. Sehingga jangan melihat ibn Sirin, kemudian kamu katakan sahih. Kalau dari Yahya ibn Sirin, da'if. Yahya ibn Sirin punya saudara perempuan juga. Namanya Karimah binti Sirin. Dan ini juga da'ifah. Ya, da'ifah. Satu lagi dari saudarinya perempuan yang thiqah. Namanya Hafsah binti Sirin. Namanya Hafsah binti Sirin. Tetapi barakallahu fikum, catatan pentingnya adalah lau utliqa kalimat Ibnu Sirin fal maqsudu man? Muhammad Ibnu Sirin. Jadi Ibnu Sirin ternyata banyak. Anas Ibnu Sirin, Ma'bad Ibnu Sirin, Yahya Ibnu Sirin. Tetapi kalau utliqa, utliqa maksudnya enggak disebut siapanya, langsung disebut Ibnu Sirin. Qala Ibnu Sirin. Atau haddatsana Ibnu Sirin. Siapa ini maksud? Nah, Muhammad. Muhammad Ibnu Sirin karena dia yang paling masyhur, yang paling terkenal dan yang paling disebut-sebut. Maka ketika utliqa kalimat Ibnu Sirin fal maqsudu bihi Muhammad Ibnu Sirin wa huwa athbat min ikhwanihi. Falaqinahu bi ayni tamr. Kami menemunya di ayni tamr. Satu baldah ala hudud al-Iraq al-Gharbiyah. Itu satu daerah di Iraq, di dekat Baghdad atau di Baghdad. Yaktur fiha tamr, di sana banyak tamr. Kurma. dan ain, walaupun sering diterjemahkan mata air, tapi juga sering dimaksud sumber. Enam. Barakallahu fikum. Berarti ain aina atau ayyuhuma rajih min qadim asy-Syam atau qadima min asy-Syam? Qadima min asy-Syam. Limana? Karena disambutnya di ain at-Tamr, maktub di sini. Ain at-Tamr itu daerah Irak. Bukan Syam. Baik. Kita kembali kepada syarahnya. Al-ma'na al-ijmali. Maknanya secara ringkas. Qadima Anas ibn Malik asy-Syam. Qadima Anas ibn Malik asy-Syam. Wal jalalah qadruhu wasi'a wa sa'at ilmihi istaqbaluhu ahli asy-Syam. Datang Anas ibn Malik ke Syam. Wali jalalati qadrihi, karena dalam keadaan tingginya kedudukan beliau, wasa'at ilmihi, dan luasnya ilmu beliau, wastaqbalahu ahlu Syam, maka disambut oleh penduduk Syam. Ada yang aneh? Ada yang aneh? Mahua, apa itu? Datang ke Syam. Berarti ala lafad man? Lafad muslim. Kita lihat footnote-nya. Bagi yang cetakannya, cetakan belakangan, ada footnote-nya. Thumma bayyana lana anna ladhi istaqbalahu huwa Anas ibn Sirin minal Basrah. Kemudian setelah aku tulis buku ini, kata Abdullah al-Bassam, aku dapati, jelas bagiku, ternyata disambutnya oleh Anas ibn Sirin di Basrah. Istaqbalahu hina ruju'ihi minasyam. Ternyata disambutnya itu setelah pulangnya dari Syam. Wa ala ma dzakaru annahu maula li Anas ibn Malik. Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh mereka, bahwa beliau ini adalah maulanya Anas ibn Malik. Maulanya Anas ibn Malik. Anas ibn Sirin. Baik. Kembali kepada syarahnya, sehingga harap dimaklumi. Wal insan isamal insan minan nisyan, kadang salah kadang keliru. Yukhad wa yurad. Fadhakara rawi wa huwa ahadul mustaqbilin, maka rawi dan beliau salah satu yang ikut menyambut, salah satu yang ikut menyambut. Annahu ra'ahu yusalli ala himar, bahwasanya yang nyambutnya adalah salah satunya Anas bin Sirin, melihat beliau Anas bin Malik sholat di atas keledai jantan. Wa qad ja'ala al-qibla an yasarih, dalam keadaan dia sholat sedangkan kiblat di kirinya. Fasa'alahu an dhalik, maka beliau pun bertanya kepadanya. Fa akhbarahu, apa pertanyaannya? Dengan kalimat, hah? Ra'aituka tusalli li ghairi al-qibla. Ma hadha? Soal atau khabar atau ard, pertanyaan atau berita atau bantahan atau teguran? Hah? Ini untuk faedah, untuk faedah. Naam. Jelas bukan teguran. Apalagi? Pertanyaan. Enggak ada tanda tanyanya atau enggak ada lafaz tanyanya. Limadha misalnya? Limadha anta tusalli? Itu kan ala ghairil qiblah, itu pertanyaan. Ini enggak ada pertanyaan. Ini khabar. Aku lihat tadi kau salat enggak ke kiblat. Ikhbar. Bahwa aku melihat engkau tadi salat. Ini dugaan dari si penanya, kalau-kalau beliau salat tadi tidak ke kiblat itu bukan sesuatu yang direncanakan. Jangan-jangan beliau sendiri enggak tahu. Maka kasih kabar, aku lihat engkau tadi sholat enggak ke kiblat. Fahadha min tawadu'ihi, min ta'zim al-ulama. Menghormati orang yang lebih berilmu. Bukan dengan bahasa menegur, bukan dengan bahasa membantah, bukan dengan bahasa-bahasa seperti itu. Tapi bahasa yang sangat lembut. Kalaupun ini mengandung teguran, teguran yang sangat lembut sekali. Karena bahasanya, sepertinya aku lihat tadi engkau tidak ke kiblat sholatnya. wa annahu lam yarahu yaf'al hadha lam yaf'alhu. Qala wa annahu law lam yarahu. Oh, kelewat, afwan. Wa annahu ra'a yusalli 'ala himar wa qad ja'ala al-qibla 'ala yasari. Fa sa'alahu 'anhu fa akhbarahu. Maka dikhabarkan oleh Anas, dijawab. Annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'al dzalik. Kata Anas, aku lihat Nabi SAW melakukan seperti ini. Salat di atas kendaraannya dan tidak ke arah kiblat. Kalau saja beliau tidak melihatnya, beliau pun tidak melakukannya. Artinya Anas bin Malik menjawab dengan dalil. Ma huwa dalil? Ad-dalil Rasulullah SAW melakukan hal yang sama. Maka aku pun melakukan yang sama. Kalau Rasulullah SAW tidak seperti itu, aku enggak melakukannya. Baik. Hadis yang pendek ini memiliki fawaid jamah yang sangat banyak. Cuma tiga saat. Hah? Tiga sudah jamak, tapi lebih dari itu. Mengapa? Karena ini disebutkan hanya yang paling penting dan berkait dengan bab, yaitu masalah qiblah. Al-hadis lam yubayyin salata Anas hadihi afardun hiya am nafl. Hadis ini tidak menyebutkan tentang Anas bin Malik salat di atas kendaraan itu salat apa? Afardun hi? Apakah dia salat fardu atau dia salat sunnah? Tetapi kita nata'akkad atau kita na'zim menegaskan bahwa salatnya salat sunnah. Mengapa? Al-hadis diterangkan dengan hadis lain. Wal hadis harus diakurkan dengan hadis lain. Wal jama' bainal ahadith, mesti ini salat sunnah. Karena hadis Abdullah Ibn Umar sangat jelas sekali. Malafduhu illa jahid ghaira annahu la yusalli alaihal maktubah. Apalagi? Illa al-fara'id, kecuali fara'id. Maka jelaslah, walaupun dalam lafadz ini tidak dijelaskan Anas bin Malik salat wajib atau salat sunnah, kita yakin salat sunnah. Karena Nabi tidak pernah mengerjakan yang salat wajib. Wa minal ma'lum annaha naflun. Sudah jelas bahwa itu adalah naflun. Li'annahu al-ma'hudu min fi'lin nabi. Karena itu merupakan perkara yang sudah ma'hud, sudah jelas, tertentu bahwa Nabi mengerjakan salat sunnah. Tidak mengerjakan salat wajib di atas kendaraan. Alladhi ra'ahu Anas wa ghairihi. Yang dilihat oleh Anas dan lainnya. Ini faedah pertama. Faedah kedua, annahu qiblat al-musalli ala rahilah. Bahwasanya kiblat beliau Anas bin Malik adalah kiblatnya seorang yang di atas kendaraan. Apa itu? Kemana? Haitsu kana wajhu. Kebetulan ke kiri kiblat, ya ke kiri kiblat. Mungkin dia berbelok, kemungkinan ke kanan kiblat, ya ke kanan kiblat. Pokoknya ke arah berjalannya kendaraan. Berarti apa kiblatnya seorang yang salat di atas kendaraan? Haitsu tawajjahat bihi rahilatu, sesuai dengan arah kendaraannya. Yang ketiga, jawazu salatin nafilah ala rahilah. Bolehnya salat sunnah di atas kendaraan. Fis safari walau himaran. Walau sayyaratan. Hah? Walau. Tetapi saya harus enggak diambil dari sini. Lima ada kan di sini himar. Maka faedah dari hadis ini boleh sholat sunnah di atas kendaraan walaupun himar. Emang kenapa kalau himar? Apa bedanya dengan kuda? Apa bedanya dengan unta? Menyujib. Boleh makan unta? Hah? Boleh. Boleh makan kuda? Boleh. Boleh makan keledai yang jinak? Tidak boleh. Baik. Itu perbedaannya. Sehingga ada beberapa orang yang mempermasalahkan. Sebelum baca hadis ini. Mempermasalahkan. Apa mempermasalahkannya? Karena beberapa fuqaha menganggap bahwa binatang yang najis. Binatang yang halal dimakan. Maka tidak najis kotorannya. Binatang yang halal dimakan. Kotorannya tidak najis. Kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran tidak najis. Kalau ada sedikit pada badanmu kemudian kau sholat, sah salatnya. Tetapi kalau yang haram dimakan, maka kotorannya najis. Sahih? Ada pendapat seperti ini dari fuqaha? Naam. Akhirnya mereka membahas bagaimana dengan keledai. Kan haram dimakan. Jadi kenapa? Ya berarti keledai itu rawan najis. Karena kotorannya najis, tidak boleh dimakan. Sedangkan binatang itu kadang-kadang tidur di kotorannya, kadang-kadang begini, kadang-kadang... Istilahnya rawan najis. Kok sholat di atas keledai? Qanibirin a'azakumullah. Ketika Anas ibn Sirin bertanya, perhatikan. Aku lihat engkau sholat tidak ke arah kiblat. Yang dipermasalahkan oleh Muhammad ibn Sirin apanya? Kiblatnya saja. Keledai atau unta atau apa yang dinaik tungganginya tidak dibahas. Artinya mereka sudah sama-sama paham bolehnya. Kalau saja ada permasalahan tadi, kekhawatiran najis dan sebagainya, mungkin aku menyatakan wa ala himar aidan, dan juga di atas himar, tetapi tidak ada. Dan sudah ma'ruf kejadian Anas disambut bukan oleh satu orang saja dari para tabi'in, para salihin, tapi sekian banyak orang-orang saleh yang menyambut Anas bin Malik ketika salat di atas keledai. Baik. Yang mereka tanyakan hanya arahnya. Kenapa tidak ke kiblat? Maka dijawab, ra'aitun nabiyya, aku melihat Nabi SAW, yaf'aluhu, melakukan hal yang sama. Yaf'aluhu maf'altuhu. Baik. Saya katakan hadis ini memiliki fawaid jammah. Apa saja? Selain yang tiga ini. Tadi sudah tambah jadi empat. Walau ala himarin. Berarti badan himar tidak najis. Boleh duduk di atas himar sambil sholat. Naam, walaupun dia tidak boleh dimakan. Yang kelima. Naam. Jaid. Bahwa sahabat mengajarkan Anas bin Malik dalam hal ini. Anas bin Malik dalam hal ini mengajarkan cara untuk beribadah, yaitu dengan ittiba kepada Nabi. Aku lihat Nabi melakukan seperti ini, maka aku pun melakukannya. Maka kita mendapatkan pelajaran penting bahwa setiap ibadah kita harus melihat Rasulullah SAW. Yang kelima, harus mencontoh. Harus mencontoh. Yang keenam, bahwa yang namanya ittiba tidak hanya pada ucapan Rasulullah SAW, tetapi juga pada perbuatannya. Artinya tidak hanya pada qaul, tetapi juga pada fi'il. Al-ittiba fi fi'lihi SAW, wa ittiba aydan fi fi'lihi. Fi qawlihi wa fi fi'lihi. Baik, sudah tujuh. Yang kedelapan? Naam. Endak. Tadi sudah disinggung dalam syarah. Bagaimana cara bertanyanya? Muhammad, afwan, Anas ibn Sirin. Yaitu? Naam, sopannya. Seorang murid kepada gurunya. Atau ihtiram lidhi ilmin. Memuliakan orang yang berilmu. Sehingga jangan kurang ajar kepada guru. Jangan kurang ajar kepada ustaz. Jangan kurang ajar kepada ulama. Jangan kurang ajar kepada mereka-mereka yang berilmu. Siapa yang kurang ajar kepada orang yang berilmu akan terhalang dari ilmu. Faedah keberapa ini? 8. Apa lagi? Ya Allah. Enggak ada lagi. Lah kenapa Muhammad lagi? Karena paling masyhur Muhammad ibn Sirin. Anas ibn Sirin. menegur. Bukankah itu faedah atau contoh yang baik juga? Apa berarti faedahnya? Kalau melihat sesuatu yang menyelisihi yang kamu sudah ketahui secara ilmu, maka tanyakan. Apa bahasan yang paling bagus? Nah, menegur ingkar munkar. Kayaknya kekerasan kalau ingkar munkar. Hah? Mempertanyakan sesuatu yang kamu belum tahu. Jangan asal ngikut saja taklid buta. Jangan. Walaupun terjadi pada gurumu, ustadmu, ihtiram na'am. Harus ihtiram. Tapi jangan lupa, kalau ada sesuatu yang kamu belum tahu, tanyakan. Atau ada sesuatu yang janggal, tanyakan. Jangan taklid pokoknya apa yang dikerjakan ustaz pasti benar. Apa faedahnya kalau kita mempertanyakannya? Ustaz, sepertinya saya lihat antum kok enggak begini. Antum enggak begitu. Apa faedahnya? Dua. Kemungkinan faedah. Imma ustaz tadi karena sebagai manusia bisa jadi memang lupa. Iya kan? Oh iya. Masa saya lihat tadi antum begini. Antum tadi enggak ke kiblat arahnya. Atau antum tadi enggak tahiyat. Berarti saya lupa. Maka dia imma sajadatain. Wa imma menambah satu rakaat. Itu faedah pertama. Faedah kedua, kalau ternyata dia tidak salah. Kamu yang salah. Artinya kamu enggak ngerti. Aku melihat Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik, melakukan seperti ini. Oh Rabbi zidni ilman. Dapat ilmu kamu. Jadi imma salah berarti teguran buat beliau. Wa imma benar kamu dapat ilmu. Enggak ada ruginya. Semua kebaikan. Semuanya kebaikan. Maka tanyakan. Ini penting agar jangan menjadikan para santri sebagai muqallid. Kalau ada sesuatu yang janggal kamu lihat atau bertentangan dengan apa yang kamu pahami dari hadis-hadis, tanyakan. Kalau-kalau beliau lupa, atau kalau-kalau beliau punya dalil lain, dan ittijah lain, atau ta'lil yang lain, sehingga kamu mendapatkan ilmu. Rabbi zidni ilma. Udah berapa itu? 9. Yang ke-10? Apa lagi? Padahal jelas sekali kalimatnya. Istaqbalna Anasan. Apakah itu bukan sesuatu yang baik? Menyambut seorang alim. Istiqbal itu menyambut di pinggir kota. Misalnya syekh akan datang ke tempat kita. Kita datang ke stasiun menyambut. Hadih minas sunnah. Ini sunnah. Terjadi di zaman Nabi SAW. Di pandangan Nabi SAW. Dan beliau tidak menentangnya. Terjadi di zaman Salaf. Terjadi di zaman Anas. Mereka menyambut ulama'nya. Ketika datang ke negerinya. Atau ke kotanya. Wahada aidan fa'idah azimah barakallahu fikum. Jangan dianggap itu bid'ah. Ngapain sih? Keluar semua. Nemuin. Itu berlebihan. Kata siapa berlebihan? Istaqbalna Anasan radhiyallahu ta'ala anhu. Hina qadima minasyam. Falaqainahu bi'aini tamar. Kami temui di aini tamar. Berarti bukan di kota, sudah di pinggir kota. Sudah keluar dari kotanya. Menyambut. Ini barakallahu fikum. Termasuk sejenisnya mengantar. Seorang teman kita yang akan pergi. Diantar. Ima sampai ke depan jalan. Sampai menaiki kendaraan. Atau mengantarnya sampai ke stasiun. Fahadha aydan min akhlaq al-karimah. Ini juga termasuk akhlaq al-karimah. Hadi asyrah. Yang ke-11. Gak ada lagi? Cuma 10? 10 bukan cuma, sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali. Nah, menjawab dengan dalil sudah ya. Berarti Anas bin Malik mencontohkan. Jadi kalau menjawab, selalu menjawab dengan dalil. sebagaimana Anas bin Malik menjawab dengan aku melihat Rasulullah SAW atau aku mendengar Rasulullah SAW. Imma dengan hadis qauli wa imma dengan hadis fi'li. Tayib intaha. Malakhasan barakallahu fikum. Nantakil ila dars at-tawheed.